Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita berjumpa untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji ayat ke-109 dari surat Taha yang masih membicarakan tentang kondisi yang akan terjadi nanti pada hari akhirat, pada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang-orang yang telah diberi izin oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Dia diridai perkataannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menceritakan kepada kita tentang kondisi lain yang akan terjadi pada hari akhirat, di mana pada hari itu dalam kondisi ketakutan, kegalauan, semuanya berharap akan mendapatkan bantuan ekstra, tidak hanya dari amal perbuatan yang pernah dia lakukan, tapi dia butuh pertolongan yang lebih besar lagi. Apakah itu dengan syafaat dari Rasul, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari orang lain, ya, dan sebagainya, semua membutuhkan itu. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu juga syafaat hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus, bukan kepada orang-orang yang sembarangan. Yang memberi syafaat adalah orang-orang khusus, yang menerima syafaat juga adalah orang-orang yang khusus, bukan setiap orang bisa mendapatkan syafaat. Bahasanya seperti ini, yang mendapatkan remisi, pengurangan hukuman kurungan penjara setelah dia menjalaninya itu adalah orang-orang tertentu. Tidak bisa setiap orang memberikan syafaat, mendapatkan remisi yang sudah terhukum. Yang memberikan remisi juga bukan orang sembarangan, presiden misalnya, bukan menteri pertahanan bisa memberikan remisi atau menteri dalam negeri memberikan remisi, ya. Jadi seperti itulah kondisinya. La tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahman. Tidak berguna syafa'at itu kecuali yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang syafa'at, maka kelak nanti di hari akhirat syafa'at itu pertama atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka Nabi sendiri pun, Rasulullah SAW, tidak juga bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaat itu banyak. Dari Rasulullah akan memberikan syafaat, Al-Quran akan memberikan syafaat, tempat kita sujud atau salat juga akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi ada syafaat, ada saksi, ya. Ya, itu semua sangat kita butuhkan nanti di hari di mana pada saat itu seluruh amalan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa man azina lahur rahman, kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat mengambil suatu pelajaran terpenting bahwa kita nanti membutuhkan suatu kekuatan besar untuk masuk ke dalam surga. Kita membutuhkan pertolongan yang begitu sangat banyak untuk masuk ke dalam surga. Nah, untuk mendapatkan semua pertolongan ini tentunya tidak hanya bisa terjadi secara alamiah, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalaulah kita di dunia ternyata melakukan amal yang tidak baik, banyak melakukan perbuatan maksiat, maka kita tidak akan bisa untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Siapa yang mau menolong kita pada saat di dalam kehidupan dunia kita tidak pernah melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, tidak pernah membaca Al-Quran? Apakah kira-kira ada kemungkinan kalau Al-Quran kemudian memberikan bantuan kepada kita pada hari kiamat? Apakah ada kemungkinan kalau nanti di hari akhirat tempat kita salat itu, sejadah kita, itu akan menjadi saksi bagi kita, sedangkan di dalam kehidupan dunia kita sendiri tidak pernah sujud? Ini adalah suatu pemikiran yang logis. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita ketika nanti kita sangat berharap untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan, maka kita mulai dari kehidupan kita saat sekarang ini. Salatlah karena itu akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena Al-Quran nanti akan menjadi salah satu penolong besar buat kita untuk agar kita dapat mendapatkan kondisi nyaman nanti pada hari akhirat. Nah, untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih pada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasannya syafaat atau pertolongan itu tidak akan ada nanti di hari kiamat kecuali yang Allah izinkan dan Allah redha dengan orang tersebut. Siapa kira-kira itu? Itulah orang-orang semasa hidupnya di dunia yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, yaitu salah satunya membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat. Begitu juga puasa dengan Al-Quran juga mendatangkan syafaat. Sadaqah dengan as-siyam, dengan puasa juga mendatangkan syafaat. Banyak sekali syafaat yang sudah dijelaskan di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal untuk melaksanakannya saja. Mudah-mudahan itulah orang yang diizinkan Allah pada hari kiamat kelak nanti mendapatkan syafaat. Bukan pada hari kiamat itu kita meminta, tidak ada minta lagi di sana. Karena Allah sudah tetapkan pada hari kiamat tidak akan ada orang akan mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang semasa hidupnya di dunia meminta pertolongan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah sangat jelas bahwasanya yauma idzin, pada hari itu kata Allah, yakni yang dimaksud pada hari itu tentunya keadaan pada hari kiamat, bahwasanya Allah akan memberikan izin bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wa radiya lahu qaula, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai perkataannya. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang yang berbahagia. Orang yang kafir sibuk mencari perlindungan dan tidak akan pernah mereka itu mendapatkan pertolongan datangnya dari Allah dan Rasulnya. Maka berbahagialah ketika kita itu mendapatkan atau digolongkan Allah menjadi orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itulah akan mendapatkan kebahagiaan, pertolongan, syafaat, sebagaimana bahasa dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa fikihnya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat tersebut. Karena bagaimanapun yang kita lihat saat sekarang ini, ketika kita membaca Al-Quran, salah satu dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk negeri Mekah dan Madinah. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi Ibrahim melalui firman Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram, warzuq ahlahu, dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan, minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Syaratnya adalah amana wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat kelak nanti, itulah yang akan dapat mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Bukan itu saja, tapi pengaruh dalam kehidupan di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan karena Allah yang Maha Pemberi. Karena kalau sudah Allah tidak memberi, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memberi kecuali atas izin Allah. Dan kalau Allah sudah tidak mau memberi, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan hal tersebut karena Allah sudah melarang dalam hal tersebut. Maka dalam hal ini perlulah kita tingkatkan kepasrahan kita kepada Allah, agar apa? Keimanan kita mudah-mudahan mendapatkan ridho dan di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa dengan kondisi hari kiamat yang begitu sangat menakutkan, begitu sangat dahsyat, di mana pada hari itu setiap hati kita akan mempertanyakan kembali apakah saya akan masuk ke dalam surga atau neraka, maka kita sangat membutuhkan beragam bantuan untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita berharap sangat besar nanti pada hari kiamat, maka cobalah perbesar harapan itu ketika kita masih berada di dunia dengan banyak mempertanyakan kira-kira apakah saya akan masuk ke dalam surga atau neraka. Artinya, pada saat kita mempertanyakan hal ini ketika kita masih menjalani hidup di dunia ini, maka mudah bagi kita untuk melakukan banyak amal saleh. Karena nanti pada hari akhirat, ketika kita mempertanyakan ini kembali, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki keinginan kita tersebut, kecuali hanya tinggal menunggu hasil saja. Pada saat kita hidup di dunia saat sekarang ini, mampu menghasilkan lebih banyak lagi, mampu berbuat maksimal, mampu untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh, dengan ibadah dan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan hasilnya dengan banyaknya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Karena pada hari itu semua akan bersaksi, akan menyaksikan segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Wa yauma yusyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Pada hari itu akan dikumpulkan juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi kelak mereka akan dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bersama. Mari sekali lagi pergunakan seluruh panca indera kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan ibadah serta kebaikan di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.